Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله جميعا، merupakan sunnatullah, ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan manusia mencintai asyahwat, apa saja yang mereka inginkan, mencintai perkara-perkara duniawiyah berupa istri-istri, anak-anak, harta benda dan lain sebagainya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-14: Zuyyina linnas hubbus syahwati minan nisa'i wal bani wal qanatiril muqantarah minadz dzahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harith. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, telah dijadikan terasa indah pada pandangan-pandangan manusia asyahwat, kecintaan terhadap apa yang mereka inginkan di dalam hati-hati mereka, berupa istri-istri mereka, berupa anak-anak mereka, berupa harta benda yang bertumpuk-tumpuk dari emas dan perak. Wal khairil musawwamah, demikian pula mereka mencintai kendaraan-kendaraan mereka, kuda-kuda mereka, kendaraan yang mewah, kendaraan yang indah. Wal an'am wal harf, mereka mencintai binatang ternak mereka, mereka mencintai perkebunan mereka. Namun kata Allah, dzalika mata'ul hayatid dunya, itu semua merupakan perhiasan duniawiyah yang hanya menipu. Wallahu indahu husnul ma'ab, sesungguhnya kepada Allah lah tempat terbaik kita, tempat kembali kita. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sebagian manusia mereka mengukur kebahagiaan dan kesengsaraan kepada harta benda. Tatkala seseorang memiliki harta benda yang melimpah, tatkala seseorang memiliki duniawiyah yang melimpah, maka merekalah orang-orang yang bahagia, kata mereka. Sebaliknya, tatkala seseorang susah di dalam mencari ma'isyah, tatkala seseorang kurang di dalam ekonominya, merekalah orang-orang yang mendapatkan kesengsaraan, merekalah orang-orang yang mendapatkan kerugian di dunia. Ayuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-195, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, senantiasalah kalian berinfak di jalan Allah. Wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah, dan janganlah kalian menyeret diri-diri kalian kepada kebinasaan. Janganlah kalian membawa diri-diri kalian kepada kerugian. Janganlah kalian membawa diri-diri kalian kepada kesengsaraan. Ayuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah, apa yang dimaksud dengan kesengsaraan, kerugian, kebinasaan yang Allah subhanahu wa ta'ala larang kita untuk mendekati itu semua? Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam An-Nasai, wal-Imam Abu Dawud, wal-Imam At-Tirmidhi, mereka meriwayatkan suatu hadis yang menjelaskan asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini. Bahwasanya tatkala itu kaum muslimin mereka sedang berperang dengan orang-orang kufar dari bangsa Romawi. Kemudian salah satu dari pasukan kaum muslimin, dia masuk kepada pertahanan orang-orang kufar, masuk sendirian menembus pertahanan orang-orang kufar. Maka tatkala itu manusia, kaum muslimin yang lainnya, mereka berteriak, subhanallah, alqa biyadihi ila tahluka, maha suci Allah, dia telah menyeret dirinya kepada kebinasaan. Sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, tatkala beliau mendengar ucapan manusia ini, beliau mengatakan, ya ayuhan nas, innakum tata'awwaluna hadhihi al-ayah 'ala ghairi at-ta'wil. Wahai manusia, sesungguhnya kalian ini telah mentafsirkan ayat ini dengan pentafsiran yang salah. Kalian memahami ayat ini dengan pemahaman yang salah. Innama nazalat hadhil ayah fina ma'syaral ansar. Sesungguhnya ayat ini turun kepada kami, orang-orang ansar. Wa inna lamma a'azzallahu dinah, tatkala Allah subhanahu wa ta'ala muliakan agama Islam, Allah menangkan agama Islam, Allah menangkan mereka di berbagai macam peperangan, Allah sebarluaskan agama Islam di penjuru dunia. Wa kathura nasirun, demikian pula banyak orang-orang yang menolong agama ini, banyak orang-orang yang masuk Islam, banyak orang-orang yang ingin berjihad di jalan Allah. Qulna fina bainana, kemudian kami saling berbincang satu sama lain. Antara orang-orang Ansar, mereka berbincang satu sama lain dan mereka mengatakan, lau aqbalna ala amwalina fa aslahnaha, kalau sekiranya sekarang kita fokus untuk memperbaiki perekonomian kita, kalau sekiranya sekarang kita fokus untuk mencari perkara-perkara duniawiyah, harta benda dan lain sebagainya, fa aslahnaha, niscaya kondisi kita akan membaik, niscaya keluarga kita akan hidup senang. Fanazalat hadil ayat, maka turunlah ayat ini. Allah turunkan ayat ini berkaitan itu semua. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahluka, senantiasalah kalian berinfak di jalan Allah dan janganlah kalian menyeret diri-diri kalian kepada kebinasaan. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah, beliau mengatakan, fakanati tahlukah fil iqamati fil amwal fil ahli wal amwal wa tarkil jihad. Maka dipahami dalam ayat ini bahwasanya kebinasaan, kerugian, kesengsaraan adalah seseorang yang fokus mencari harta benda, seseorang yang fokus mencari perkara-perkara duniawiyah untuk memperbaiki kondisi keluarganya, untuk memperbaiki kondisi perekonomiannya. Wa tarkil jihad, kemudian dia meninggalkan jihad di jalan Allah. Dia meninggalkan peribadatan dia kepada Allah. Dia meninggalkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Al-jihadu fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya dengan kita berperang menggunakan senjata-senjata kita, berperang dengan orang-orang kufar, namun di sana ada bentuk yang lainnya. Sebagaimana hadis Nabi alaihi salatu wasallam bersabda yang datang dari sahabat Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah. Barang siapa yang keluar rumah, barang siapa yang keluar dari kampungnya dalam rangka belajar ilmu agama, dalam rangka menuntut ilmu, kana fi sabilillah, maka itu semua dinilai berjihad di jalan Allah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, hatta yarji', sampai dia pulang ke rumahnya, sampai dia pulang ke kampung halamannya. Ayuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Maka dari sini menunjukkan kepada kita untuk senantiasa semangat di dalam belajar ilmu agama, semangat untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قوم مسلمين سيدنا جمعت رحمني ورحمكم الله telah kita sebutkan di dalam khutbah yang pertama bahwasanya kesengsaraan, kerugian, kebinasaan adalah tatkala seseorang meninggalkan jihad fi sabilillah. Demikian pula telah kita sebutkan bahwasanya al-jihadu fi sabilillah memiliki bentuk-bentuk yang banyak. Di antaranya adalah seseorang yang belajar ilmu agama, maka dia terhitung seorang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ada bentuk-bentuk yang lain pula, yakni seseorang yang menyiapkan orang-orang yang akan berjihad di jalan Allah, menyiapkan orang-orang yang akan berdakwah di jalan Allah, menyiapkan orang-orang yang akan menjadi da'i ahlus sunnah wal jamaah. An-Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza. Barang siapa yang menyiapkan orang-orang yang akan berjuang di jalan Allah, maka dia terhitung orang yang telah berjihad di jalan Allah. Maka dari sini, untuk kita semangat membantu orang-orang yang sedang berdakwah di jalan Allah, membantu orang-orang yang sedang menuntut ilmu agama Allah, An-Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, afdal sadaqat, sadaqat yang paling afdal adalah dhillu fustatin fi sabilillah, memberikan naungan kepada orang-orang yang sedang berjihad di jalan Allah, memberikan tempat tinggal kepada orang-orang yang sedang menuntut ilmu, memberikan tempat tinggal orang-orang yang sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa manihatu khadimin fi sabilillah, demikian pula sedekah yang paling afdal adalah memberikan bantuan kepada orang-orang yang sedang berjihad di jalan Allah, memberikan bantuan kepada orang-orang yang sedang menuntut ilmu, memberikan bantuan kepada thalabatul ilmi. Demikian pula wa taruqatu fahlin fi sabilillah, memberikan makan dan minum kepada orang-orang yang sedang berjuang di jalan Allah, memberikan makan dan minum kepada para thullabul ilm, memberikan makan dan minum orang-orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah, kita yang membutuhkan dakwah, kita yang membutuhkan hidayah Allah, kita yang membutuhkan agama ini, bukan agama yang butuh kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Muhammad ayat yang terakhir, wa in tatawallau, jikalau kalian berpaling dari agama Allah, kalian berpaling dari agama Allah, kalian berpaling dari dakwah Allah Subhanahu wa taala, kalian berpaling an taatihi, dari ketaatan kepada Allah, wa tibai syar'ihi, kalian berpaling dari mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala, yastabdil qauman ghairakum, Allah akan gantikan kaum selain kalian, tsumma la yakunu amsalakum, kaum yang tidak seperti kalian, kaum yang mereka taat kepada Allah, kaum yang mereka mengikuti syariat Allah, kaum yang mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan rahimahullah, semoga Allah merahmati seseorang, man a'ana 'ala din, orang-orang yang membantu agama ini, orang-orang yang membantu dakwah ini, walau bisyatri kalimah, walaupun hanya beberapa kata, fa innamal halak, sesungguhnya kesengsaraan itu, kebinasaan, kerugian adalah fitarki ma yaqdiru alaihi al-'abdu min hada min ad-din min ad-da'wati ila hada ad-din, kesengsaraan adalah seseorang meninggalkan dakwah ila Allah dalam keadaan dia mampu. Ayuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah, seorang yang berdakwah di jalan Allah dan seorang yang membantu orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala memiliki pahala yang sangat besar. Di antaranya An-Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Fa wallahi la ayyahdi Allah bika rajulan khairul laka min humrin na'am." Demi Allah, tatkala Allah memberikan hidayah kepada seseorang dengan sebab kamu, khairul laka min humrin na'am, itu lebih baik bagi kamu dari unta merah, lebih baik dari untuk kamu daripada dunia dan seisinya. Maka dari sini, ayol ikhwa rahimani wa rahimakumullah, kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah al-istiqamah untuk senantiasa bisa terjun di dalam talabatul ilmi, di dalam ad-da'wah ila Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu wa sallam ala nabika Muhammad. Aqimish shalah.